Selamat malam di Rosta. Sobat Rosta, selamat malam pianisti. Asli loh le. Kita nyanyi sama-sama ya. Andaikan malam yang sepi dapat dijarah. Tangan di atas bro.